yang berbunyi mawati wal ar, milik Allah saat di antara langit dan bumi, wal masyaimahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa ilaihil masir, dan hanya kepada Allah kita artikan hanya karena ada takdim khobar. Wa ilaihil masir, dan hanya kepada Allah lah al masir, tempat kembali. Qala ta'ala, dan Allah berfirman di surat Al-Baqarah, wa qalu, dan mereka mengatakan, la yadkhulul jannata, tidaklah akan masuk surga illa man kana hudan aw nasara, kecuali Yahudi atau Nasrani. Artinya Yahudi mengatakan bahasanya masuk surga hanyalah Yahudi, Nasrani juga mengatakan bahasanya yang masuk surga hanyalah Nasrani. Demikian dikatakan oleh Yahudi Madinah dan Nasrani dari daerah Najran di Yaman di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penjelasan di jalan lain? Maka Yahudi mengatakan yang masuk surga hanyalah Yahudi, Nasrani mengatakan yang masuk surga hanyalah Nasrani. Maka Allah katakan, tilka amanihum, itu adalah angan-angan mereka, itu adalah sahwat mereka, keinginan mereka. Kulhatu burhanakum in kuntum shadiqin, katakanlah, datangkanlah dalil kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Dan ada satu pelajaran menarik dari ayat ini, bahasanya perkataan yang benar dan pendapat yang benar adalah pendapat yang berdalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Pendapat yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasar dalilnya, adalah pendapat yang dusta dan pendapat yang tidak benar. Bala, bahkan selain Yahudi dan Nasrani yang masuk surga, man aslama wajhahu lillah, siapa yang memasrahkan wajahnya untuk Allah, wa muhsin, dan dia adalah orang yang berbuat baik, man aslama wajhahu lillah, itu mengisyaratkan tauhid, wa muhsin, itu mengisyaratkan ittiba. Dan siapa yang beramal dengan ikhlas, dengan bertauhid, wa muhsin, dan dia adalah orang yang berbuat baik, yaitu beramal sesuai dengan syariat, yaitu ittiba, sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan, falau ajru inda rabbihi, maka untuknya pahala di sisi Rabb-nya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak, dia tidak akan merasakan khauf, rasa takut berkaitan dengan masa depan, walahum yahzanun, tidak pula dia akan merasakan hazan, kesedihan, yaitu rasa takut, risau berkaitan dengan masa lalu. Kita lihat di sini Yahudi dan Nasrani, mereka menyatakan dirinya adalah para kekasih Allah, sehingga mereka memastikan bahasanya mereka lah ahlul jannah, padahal mereka tidak punya bukti. Wakana musyriku al-Arabi yadda'una annahum ahlullahi lisuknahum makkata wa mujawaratihimul baita wakana yastakbiruna ala ghairihim bihi kama kala Allah Ta'ala. Demikian juga orang-orang musyrik Arab, yaitu musyrik Quraisy, yadda'un, mereka mengaku-ngaku bahasanya mereka adalah keluarganya Allah. Alasannya apa? Lisuknah Makkah, karena mereka tempat tinggal mereka adalah di Mekah, dan mereka bertetangga dengan Al-Bait, dengan Ka'bah. Oleh karena itu mereka merasa sombong lebih tinggi daripada selain mereka bihi, gara-gara Bait, dengan sebab Bait, dengan sebab Ka'bah yang ada di tengah-tengah mereka, maka mereka merasa sombong lebih tinggi daripada yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad kanat ayati, sungguh kanat ayati, ayat-ayatku yaitu Al-Qur'an, tutla alaikum, dibacakan kepada kalian oleh orang-orang Quraisy. Namun fakuntum al-aqabikum tangkisun, akan tapi kalian ya berbalik pada tumit-tumit kalian, yaitu berpaling ke belakang. Mustakbirin, kalian sombong untuk beriman dengan Al-Quran. Kenapa kalian sombong? Bihi, disebabkan Ka'bah, disebabkan Al-Bait. Bihinya kembali kepada Al-Bait. Mereka sombong bihi, disebabkan Al-Bait. Nah, kami ini adalah ya para penjaga, kami ini adalah para tetangga rumah Allah. Samiran, samiran maknanya, makna asalnya adalah ngobrol di waktu malam, tidak tidur karena ngobrol di waktu malam. Itu maknanya secara bahasa. Sedangkan maksudnya, mereka orang-orang Quraisy itu, mereka pada ngobrol di waktu malam di sekeliling Ka'bah. Tahjurun, maknanya tatrukun, kalian meninggalkan, yaitu meninggalkan Al-Quran, meninggalkan ayati. Maka mereka sombong, orang-orang Quraisy itu sombong karena menjadi tetangga Ka'bah. Kesombongan mereka ini menyebabkan mereka tidak mau dan enggan untuk beriman. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Anfal, Allah berfirman, wa idh yamkuru bika alladziina kafaru, dan ketika orang-orang kafir membuat makar untuk wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang Quraisy mengadakan musyawarah di Darun Nadwa. Lisbituka, gimanakah solusi untuk menghadapi dan mencegah dakwah Islam? Maka ada beberapa pilihan yang mereka ajukan. Lisbituka, supaya mereka hendak memenjarakanmu. Ada yang usul, kita tangkap Muhammad kemudian kita penjara. Au yaqtuluka, atau membunuhmu. Au yukhrijuka, atau mengusirmu dari Mekah. Kalau akhirnya yang sepakatnya adalah pilihan untuk membunuh. Dan itulah yang terjadi sebelum Nabi berangkat hijrah. Wayamkuruna, wayamkurullah, dan mereka membuat makar, dan Allah pun membuat makar. Dengan Allah memberikan wahyu kepadamu dan memerintahkanmu untuk keluar meninggalkan Mekah. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik yang membuat makar. Wa idza tutla alaihim ayatuna, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran, qalu, mereka mengatakan, qad sami'na, sungguh kami telah mendengar, lau nasya'u lakulna mislah hadza, seandainya kami mau, kami bisa membuat semisal Al-Quran. In hadza, in di sini bermakna nafi, karena ada illa. In hadza illa asatirul awwalin, tidaklah hal ini yaitu Al-Quran kecuali asatirul awwalin. Asatir maknanya akadzib, jamak dari kadzib, kedustaan. Illa asatirul awwalin, kecuali kebohongan orang-orang terdahulu, yaitu dongeng, legenda, legenda buatan masa silam, yaitu semuanya adalah bohong. Wa qalu, dan ketika mereka mengatakan Allahumma, ya Allah, in kana hadza, jika Al-Quran yang di, jika ini yaitu Al-Quran yang diajarkan oleh Muhammad wal haqqu, adalah sebuah kebenaran yang diturunkan min indika, dari sisimu, fa amtir alaina hijratan minas samaa, maka turunkanlah hujan batu kepada kami dari atas. Amitina bi'adabin alim, atau datangkanlah siksa yang pedih bagi kami. Ini adalah kata-kata yang mereka katakan dalam rangka istihza, untuk mengejek, dan seakan-akan untuk meyakinkan bahasanya mereka itu punya ilmu atas kebatilan mereka. Dan Allah katakan, wa maka Allah li'adzibahum, dan Allah tidaklah akan menyiksa mereka dengan sebab permintaan mereka, wa anta fihim, ketika engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Kenapa Allah tidak akan menurunkan azab ketika Nabi Muhammad masih di tengah-tengah mereka? Di jalan lain disebutkan, karena azab jika menimpa satu daerah maka akan bersifat umum, menimpa semuanya. Dan berdasarkan sejarah dakwah para nabi, Allah tidaklah menyiksa satu kaum kecuali setelah keluarnya para nabi dan orang-orang yang beriman mengikuti nabi dari kampung tersebut. Allah menimpakan siksa pada kaum Lot kapan? Setelah Lot keluar dulu. Ke kaum yang lain, setelah nabinya keluar dulu. Kaum Soleh kapan? Setelah nabi Soleh sudah pergi dulu, baru Allah menimpakan azab pada kampung tersebut. Maka selama Nabi Muhammad di Mekah, tidak ada akan, tidak akan ada azab. Selama Nabi Muhammad itu di Mekah, di tengah-tengah orang musyrik, orang kafir, tidak akan ada azab. Nah, kalau Nabi sudah keluar, nah mungkin turun azab. Selama Nabi keluar dari Mekah, tidak bersama mereka, nah mungkin turun azab pada mereka. Itu maknanya berdasarkan penjelasan di tafsir Jalal lain. Maka wa anta fi, maknanya sedangkan engkau masih tinggal di Mekah bersama di tengah-tengah mereka. Bukanlah maknanya wa anta fi adalah selama engkau masih hidup, bukan. Nah, berdasarkan tafsir penjelasan Jalal lain tadi, bukanlah maknanya selama engkau masih hidup, bukan. Namun selama engkau masih ada di kampung di kota Mekah. Wa makanallahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan menyiksa mereka, wa hum yastaghfirun, ketika mereka masih memohon ampun. Apa maknanya? Di jalan disebutkan dua penjelasan. Penjelasan yang pertama yaitu ketika orang-orang Quraisy itu masih berkata dalam tawaf mereka, "Ghufranaka ghufranaka, ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah." Kemudian penjelasan yang kedua mengatakan bahasanya wahum yastaghfirun, yang yastaghfirun itu bukannya orang musyrik yastaghfirun, namun adalah orang-orang yang beriman yang lemah yang tidak bisa meninggalkan Mekah. Nah, jika Nabi sudah tidak di Mekah, apakah Allah akan mengazab penduduk Mekah? Maka Allah katakan, Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka masih memohon ampun. Nah, mereka itu siapa? Maka penjelasan pertama, mereka itu adalah ya orang-orang musyrik tersebut. Mereka masih mohon ampun pada Allah. Penjelasan yang kedua, selama di Mekah itu masih ada orang-orang yang beriman yang lemah, yang tidak bisa keluar, yang tidak mampu untuk keluar meninggalkan Mekah. Mereka memohon ampun, beristighfar. Nah, karena jika azab Allah turun, maka akan menimpa semuanya, mukmin dan kafirnya. Karena masih ada orang mukmin di Mekah yang mereka beribadah pada Allah dan mohon ampun pada Allah, maka Allah tidak menimpakan azab kepada mereka. Kalau dilihat dari sisi konteks ya, nampak yang hum itu ya seperti pendapat yang pertama. Dan kalau dilihat dari sisi makna, berarti istighfarnya orang musyrik, musyrik adalah orang yang Allah mukai dan sebagainya, maka penjelasan yang kedua itu yang lebih lebih diterima. Karena apa faedahnya istighfarnya orang musyrik, bahkan orang musyrik adalah orang yang Allah benci dan Allah murkai. Bemalahum Allah yu'adzibahumullah, dan mengapakah Allah tidak menyiksa mereka? Itu Allah menyiksa mereka dengan pedang setelah keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah dan keluarnya orang-orang yang lemah. Ini berdasarkan penafsiran yang kedua tadi, maknanya demikian. Namun berdasarkan makna yang pertama untuk ayat sebelumnya, maka di jalan lain dikatakan, maka ayat ini menghapus ayat yang tadi. Yaitu ayat ya, berdasarkan makna yang pertama, humnya adalah musyrik, maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan humnya adalah musyrik. Maka ayat 34 ini di tafsir jalan dikatakan adalah menghapus ayat pemakan Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tapi kalau berdasarkan penafsiran yang kedua, wa ma lahum alla yu'adzibahumullah, kenapa Allah tidak menyiksa mereka dengan peperangan, dengan kekalahan dalam perang setelah Nabi Muhammad keluar dan mustad'afin juga keluar, maka Allah telah mengazab mereka, orang-orang musyrik Quraisy, di perang Badar dan yang lainnya. Wahum yasuddun, sedangkan mereka menghalangi, yaitu menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, anil Masjidil Haram, untuk beribadah di Masjidil Haram. Dan Allah katakan, wa makanu awliya'ah, dan mereka itu bukanlah wali-wali Allah. Bagaimana sangkaan mereka? In awliya'uhu illal muttaqun. Ini maknanya nafi. Tidaklah wali-wali Allah kecuali orang-orang yang bertakwa. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, akan tapi mayoritas mereka tidaklah mengetahui. Bahasanya mereka tidak punya kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentang wa makanu awliya'ah, hunya di situ kembali ke mana? Ya, ada dua penafsiran. Pertama, hunya itu kembali kepada Allah. Dan yang kedua, hunya itu kembali kepada Masjidil Haram. Mereka bukanlah wali-wali Masjidil Haram, artinya mereka bukanlah pengurus Masjidil Haram yang sebenarnya. Karena yang berat untuk jadi pengurus Masjidil Haram adalah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kayaknya terjemah tepat itu pakai hunya ke Masjidil Haram. Nih, ya Abdi. Anfal 34. Hah? Masjidil Haram ya. Ini kalau di tadi tafsir jalan lain, hunya kembalinya ke Allah. Maka mereka orang-orang musyrik Quraisy, bukanlah orang-orang kafir, bukanlah wali-wali Allah. Ya. Namun karena wali-wali Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Maka minimal ada dua pendapat tentang in wa makanu awliya'ah. Bisa dimaknai dengan dan bukanlah mereka wali-wali Allah. Bisa juga dimaknai bukanlah mereka pengurus-pengurus Masjidil Haram yang senyatanya, yang hakiki. Karena pemakmur masjid yang hakiki adalah orang-orang yang bertakwa. Dan di sini Syekhul Islam menafsirkan wa makana awliya'ah di beliau tafsirkan dengan dua-duanya. Kita sekarang saya tuliskan dengan dua-duanya, wali Allah dan pengurus masjid. Dia katakan fabayyana subhanahu annal musyrikin laisa awliya'ahu wala awliya'a baitihi. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang musyrik itu bukan wali Allah, bukan pula pengurus masjidnya Allah. Innama awliya'uhul muttaqun, sesungguhnya wali Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Ya, sikit ya. Wasabata bisuhihain an Amr bin al-Asi radiyallahu anhu qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu jiharan min ghairi sirrin sirrin min ghairi sirrin inna ala abi fulanin laysu li bi awliyai yakni ta'ifatun min aqaribi ta'ifatan yakni tu fi'il yakni ta'ifatan min aqaribiha inna min aqaribi min aqaribi innama waliyullahi wa salihul mu'minina wa hadha innama waliyyi innama waliyyi الله وصالح المؤمنين وهذا موافق لقوله تعالى قال تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وصالح المؤمنين كل من كان صالحا من المؤمنين وهم المؤمنون المتقون أولياء الله ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا 1400 wa kulluhum fil jannati kama sabata fi sahih anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yadkhulun nara ahadu bai'in ahadun bai'a la yadkhulun nara ahadun bai'a tahta shajarati wa mislu hadha al haditsul akhar inna awliya allahi al mustaquna ayna kanu wa haythu kanu. Wasabata dan terdapat fi sahihain dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jiharan min ghairi sirrin, secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. In ali abi fulan, sesungguhnya keluarga Abu Fulan laisa li bi aulia, bukanlah wali-waliku. Yakni yang Nabi maksudkan adalah ta'ifatan min aqaribihi, sekelompok kerabat-kerabat beliau. Ini dalil bolehnya tahdzir. Nabi mengatakan dengan terang-terangan di hadapan para sahabat, Fulan itu bukan orang-orang dekatku, meskipun dia kerabatku. Karena kedurhakaannya atau karena kemaksiatannya, maka mereka bukanlah orang-orang dekatku, diumumkan di hadapan para sahabat. Makanya dalil bolehnya tahdzir, termasuknya tahdzir, jika memang itu manfaat dan menimbulkan maslahat yang lebih besar daripada bahayanya. Dan jika orang yang ditahdir itu memang benar layak untuk ditahdir, yang jadi masalah adalah betapa banyak orang yang ditahdir itu tidak layak untuk ditahdir. Inama waliyi, sesungguhnya orang yang dekat di sisiku, orang yang dekat dengan aku adalah Allah, dengan dunia yang dekat dengan aku adalah Allah, wassalihul mu'minin, dan orang-orang yang beriman yang saleh. Kerabatku namun jika tidak saleh, maka dia bukanlah waliku. Maka diumumkan, kerabatku sekalipun satu nasab denganku, dan jika dia bukan orang yang saleh, maka dia bukanlah waliku, bukanlah orang dekatku. Dan bukan kerabatku, akan tapi dia adalah salihul mu'minin, maka dia adalah waliku. Wahada, dan sabda Nabi ini muafikun, sama persis mencocoki firman Allah Subhanahu wa taala di surat Tahrim ayat yang keempat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala kepada Aisyah dan Hafsah. Wa in tadhaharu alaihi, jika kalian berdua, tadhahar maknanya ta'awana, saling tolong menolong, alaihi, bukan lahu namun alaihi, untuk melakukan hal-hal yang menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha huwa maulahu, maka sesungguhnya Allah adalah walinya. Wa Jibril, demikian juga walinya Nabi adalah Jibril, wa salihul mu'minin, dan orang-orang yang beriman yang saleh. Di jalan lain dikatakan yaitu Abu Bakar dan Umar. Wal malaikatu ba'da dzalika dzahir, dan para malaikat ba'da dzalika setelah itu, yaitu setelah pertolongan Allah dan orang-orang yang telah disebutkan, zahir adalah para penolong untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan menolong Nabi untuk menghancurkan kalian berdua. Tadi kalau tafsir jalannya dikatakan salihul mukminin Abu Bakar dan Umar. Ini insyaallah ini adalah cuma sekedar contoh. Karena makna salihul mukminin itu bersifat umum. sebagaimana penjelasan Syekhul Islam, wasalihul mu'minin, dan orang-orang yang beriman yang saleh, maksudnya adalah kullu man kana salihan minal mu'minin, semua orang yang beriman yang memang saleh. Siapa itu mukmin yang saleh? Al-mu'minun al-muttaqun, orang yang beriman dan orang yang bertakwa, itulah wali-wali Allah. Dan termasuk di antara mereka, jelas termasuk di antara mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Demikian juga semua ahlu bayat Ridwan, semua para sahabat yang mengikuti bayat Ridwan, itu bayat yang Nabi adakan pada saat perjanjian, sebelum perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hendak berumrah ke Mekah namun dihalangi oleh orang Quraisy. Setelah itu Nabi mengutus utusan yaitu Utsman untuk merundingkan masalah ini, untuk nego pada penduduk Mekah agar diperbolehkan untuk umrah, karena umrah itu enggak lama. Umrah itu hanya tawaf dan sa'i. Cuma memakan cuma beberapa jam yang sebentar saja. Dan ya, maka Nabi mengutus Utsman untuk nego, ya kita cuma umrah terus langsung keluar. Ini setelah Utsman ke Mekah, terdengar kabar kalau Utsman malah dibunuh oleh orang-orang Mekah. Maka Nabi kumpulkan semua para sahabat dan Nabi ambil sumpah setia mereka untuk ya, seandainya benar berita tersebut, maka mereka bersepakat untuk memerangi orang-orang Quraisy, menuntut darahnya Utsman. Dan ternyata berita itu adalah sekedar berita bohong. Nah, bai'at tersebut diadakan di bawah sebuah pohon dan disebut dengan bai'at Ridwan. Alladzina, yaitu orang-orang yang berbai'at pada Nabi tahta syajarah, di bawah sebuah pohon. Jumlah mereka alfan wa arba'amiah, 1400 orang. Ini orang-orang yang mau umrah. Banyak 1400 orang, itulah yang berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka 1400 orang ini semuanya adalah fil jannah, di surga. Kama sabata fi sahih, sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih atau dalam kitab yang sahih, yaitu Sahih Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anau qala, Nabi mengatakan la yadkhuluna ahadun, tidaklah akan masuk neraka seorang satu orang pun bai'at tahta syajarah, yang berbai'at di bawah pohon, yaitu bai'at Ridwan. Lihat footnote, lihatkan oleh Muslim dari Ummu Bashir al-Ansariyah radhiyallahu anha. Wa mithlu hadza, dan semisal dengan tadi bahasanya, orang dekatnya Nabi, wali Nabi adalah orang-orang yang beriman yang saleh. Setelah hadis yang lain yang bunyinya inna awliya Allahil muttaqun, sesungguhnya wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Tegas ini tentang definisi wali dari Nabi. Inna awliya Allahil muttaqun, sesungguhnya wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Aina kanu wahai tukanu, di mana saja mereka berada dan di mana saja mereka berada. Jika dia bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Maka ini penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang definisi wali. Yang telah Allah tegaskan di surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan Nabi tegaskan dalam hadis yang sahih, inna awliya Allahil muttaqun, sesungguhnya yang dimaksud wali Allah adalah orang yang bertakwa. Inna sarih, yang tidak menerima takwil. Lihat catatan kaki, hadisnya sahih, lihatkan oleh Ahmad Ibnu Hibban, terbukti dalam Musnad Samiyin, Hisam Kabir, Bazar, Bayhaqi dari Mu'ad bin Jabal, dinilai sahih oleh Al-Albani di Sahih Al-Jami. Abdu. Wakaman dari kafir, man yadai anahu waliyun lillahi wa laysa bi waliyin lillahi bal aduun lahu wa kadzalika minal munafiqina alladziina yuzhiruna al-islama wa yuqirruna bi dhahiri bi shahadatin alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annahu mursalun ila jami'il insi bal ila thaqalaini al-insi wal jinni wa ya'taqiduna fil batini ma yunafidu dhalika mislu an la yuqirru fil batini bi annahu rasulullah wa inna ma kana malikan muta'an sa'an nasa bi ra'yihi min jinsi ghairihi min al-muluki aw yaqulu innahu rasulullah ila al-ummiyina duna ahli al-kitabi kama yaqulu katsirun min al-yahudi wan nasara aw yaqulu innahu mursalun ila amati al-khalqi wa anna lillahi awliya'a khasatan lam yursal ilayhim wa la yahtaduna ilayhi bal lahum tariqun ila allahi min ghairi jihatihi kama kana al-khadru ma Musa aw annahum lam ya'khudhu anillahi kullu ma kanu yahtajuna ilayhi wa yantafi'una bihi min ghairi wasitatin aw annahum mursalun bi sara'i zahirati wa hum wasiquna lahu fiha wa amma haqa'iqu al-batiniyatu falam yusal biha aw lam yakun ya'rifuha aw hum a'rafu biha minhu aw ya'rifunaha mislu ma ya'rifuha huwa min ghairi tariqatihi. Kama annal minal kufar, sebagaimana di antara orang-orang kafir ada yang ngaku-ngaku kalau dia adalah wali Allah padahal bukan wali Allah, bahkan adunlah, bahkan musuh Allah, maka demikian pula orang-orang munafik bukanlah wali Allah, bahkan musuh Allah. Siapa itu orang munafik? Yaitu munafik nifak akbar. Boleh definisikan, boleh dijelaskan. Itu maksud munafik adalah orang-orang yang menampakkan diri sebagai muslim, yuqirun dan mengakui fi zahir secara lahiriah, mengakui bisyahadati an la ilaha illallah. Ini idhofah ya, mudhaf ilaih, bisyahadati an la ilaha illallah, syahadah mudhaf, an la ilaha illallah mudhaf ilaih. Bisyahadati an la ilaha illallah, syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan secara zahir dia mengakui kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mursalun, diutus untuk semua manusia, bahkan untuk dua golongan yaitu manusia dan jin. Namun dia berkeyakinan dalam hatinya ma yunafidu dzalika, yang membatalkan pernyataan lahiriahnya tadi. Inilah munafik. Secara lahiriah dia menampakkan iman, namun batinnya dia memiliki keyakinan yang membatalkan pernyataan lahiriahnya. Inilah munafik nifak akbar. Kemudian beliau sebutkan contoh-contoh keyakinan yang menyebabkan orang yang punya keyakinan ini namun ngaku muslim adalah munafik. Saya contohkan, misalnya mereka tidaklah mengakui di dalam hatinya kalau dia adalah utusan Allah, namun dia mengakui Muhammad itu cuma statusnya adalah malikan saja, cuma raja yang ditaati, sasana saya mengatur manusia, biro'yihi dengan ro'yunya, bukan dengan wahyu, sehingga Nabi itu mengatur rakyatnya, mengatur para sahabatnya, min jinsi ghairi, sama dengan yang lain, minal muluk, sama dengan raja-raja yang lain. Ya, siapa yang punya keyakinan semacam ini namun dia secara lahiriah mengakui Muhammad adalah utusan Allah, maka dia munafik. Atau punya keyakinan bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, namun cuma ilal umuyyin, untuk orang Arab saja. Tuna ahli kitab. Dan Nabi tidak diutus untuk ahli kitab. Sebagian dikatakan oleh banyak orang Yahudi dan Nasrani. Ya, sebagian Yahudi dan Nasrani mereka mengakui Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Namun kata mereka, Muhammad itu adalah utusan Allah untuk orang Arab. Kemudian mereka berdalil dengan ayat-ayat yang semacam itu. Walladzi ba'atsa fil ummiyina. Walladzi ba'atsa fil ummiyina, bukan untuk kami. Ummiyin kan Arab. Kami ya, bukan. Dengan meninggalkan ayat-ayat yang menegaskan kalau Nabi itu diutus untuk seluruh manusia, bahkan seluruh manusia dan jin. Maka keyakinan ini, jika orang yang punya keyakinan ini ngaku muslim, maka dia munafik. Aw yakul, atau punya keyakinan sufi ekstrim, gulatu sufiyah, innahum mursalun ila ammatil khalqi. Sebenarnya Nabi itu memang utusan Allah untuk semua makhluk, akan tetapi analillah awliya, Allah punya wali-wali, khasatan lan yumsar ilaihi. Nah, khasatan hanya khusus wali-wali Allah ini punya kekhususan, yaitu lam yursal ilaihi, Nabi itu bukanlah diutus pada mereka. Kita punya keyakinan bahasanya wali Allah itu sufi, tokoh-tokoh sufi itu bukanlah Nabi, tidaklah diutus untuk mereka, untuk orang awam saja. Sufi itu tidak harus jadi pengikut Nabi. Oleh karena itu layah tajuna ilaihi, mereka wali-wali tersebut, yaitu tokoh-tokoh sufi itu, tidak membutuhkan ajaran Nabi. Kenapa? Balahum tariqun, karena mereka ini punya jalan untuk menuju Allah, menuju ridha Allah dan surga Allah, min ghairi jihadi, tanpa jalan Nabi. Itu tanpa syariat Nabi. Mereka punya jalan sendiri. Hubungan Nabi dengan para wali ini sebagaimana hubungan Khidir dengan Musa. Padahal beda, karena Khidir itu bukan Bani Israel, sehingga syariatnya Musa tidak berlaku untuk syariatnya Khidir. Karena syariatnya Musa cuma khusus untuk Bani Israel, sedangkan syariat Muhammad adalah untuk semua makhluk, semua manusia, termasuk yang mereka anggap sebagai wali-wali tersebut. Atau anam, sesungguhnya yang diyakini sebagai wali-wali itu padahal tokoh-tokoh sufi, lam ya'khudhu an ilaiku la makan yahtajuna ilaihi, tidaklah mengambil dari Allah semua hal yang mereka butuhkan. Wintafi'una bihi min ghairi wasitatin, dan mereka bisa mengambil manfaat dengannya, min ghairi wasitatin, tanpa perantaraan Rasul. Atau annahum mursalun bisyara'i zahira, dan mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad itu memang utusan, namun cuma membawa syariat lahiriah. Wahum, sedangkan orang-orang sufi itu muwafiquna lahu fiha, mencocoki Nabi dalam masalah syariat zahiriah. Kalau sholat ya orang sufi ya sholat, puasa ya mustafa. Wa amal haqa'iq batiniyah. Adapun haqa'iq batiniyah, perkara-perkara berkaitan dengan batiniyah, yaitu ilmu kesufian, ilmu tentang masalah hati, tentang masalah i'tiqad, falam yursal biha, maka Nabi tidak membawa ajaran tentang masalah itu. Nabi cuma membahas syariat zahir saja, sholat, puasa. Nah itu. Ataupun masalah perkara hati, haqa'iq batiniyah, yang berbicara tentang seputar hati, maka Nabi tidak mengajarkan semacam itu. Yang tahu orang sufi. Kalau haqa'iq batiniyah, masalah hati, seputar hati, nah itu sufi lah ahlinya. Nabi tidak tahu. Falam yursal biha, maka Nabi tidaklah diutus untuk membawa haqa'iq batiniyah. Atau bahkan lam yakun ya'rifuha, Nabi itu tidak punya ilmu tentang haqa'iq batiniyah. Atau hum a'rafu biha an minhu. Atau orang-orang sufi itu lebih cerdas, lebih ngerti biha dalam masalah haqa'iq batiniyah minhu daripada Nabi, lebih pintar orang sufi daripada Nabi dalam masalah haqa'iq batiniyah. Atau ya'rifunaha, mereka orang-orang sufi itu tahu tentang haqa'iq batiniyah mislama ya'rifuha, sama persis dengan ilmu yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang haqa'iq batiniyah. Dari mana orang sufi ini tahu sama persis dengan apa yang Nabi tahu? Min ghairi tariqatihi, namun mereka tahu tanpa memakai jalurnya Nabi, langsung pada Allah. Dan maka kata Syekhul Islam, gulat sufiyah yang semacam ini, yang punya keyakinan-keyakinan seperti tadi, ketika dia ngaku muslim, maka dia sebenarnya adalah munafik. Dia sebenarnya adalah munafik, karena dia punya i'tiqad yang membatalkan pernyataan lahiriahnya. Karena inna ya tayassara lahu makanun yantaqil ilayhi wa lam yakun ahlu sufati matan bi ahyanihim yulazimuna sufata dan kanu yakinuna taratan wa yakturuna taratan ukhra wa yukimu rajulu biha zamanan summa yantaqilu minha walladhina yunjiruna biha hum min jinsi sa'il muslimina laysa hum niyatan fi ilmin wala dinin bal kana fihim man irtadda an al-islami wa qatalahum nabi sallallahu alaihi wasallam quraniyyin alladhina istawu al-madina ay istawqamuha فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنقائن أي إبل لها لبن وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها falamma saqu qatalu ar-ra'iya wasaqu ad-dawla fa'udiya bihim fa'amara biqati aydihim wa ardihim fasumirat ahyunuhum wa daratahum fil qarrati yastasquna fala tisqawna wa hadithuhum fi sahihaini min hadithi Anas. Nah, waqad yaqulu ba'du haula, dan berkata sebagian mereka, yaitu orang-orang sufi, mereka mengatakan, mereka punya keyakinan bahasanya ahlu sufah itu mustarnini na'anhu, tidak membutuhkan ajaran Nabi, tidak butuh dengan ajaran Nabi. Ahlu sufah, orang-orang sufi, sebagian orang sufi menisbatkan diri mereka, mereka itu adalah penerus ajaran ahlu sufah. Nah, karena itu mereka disebut sufi. Nah, diambil dari kata-kata sufah, kata mereka. Dan ini adalah sebuah kebodohan dalam bahasa. Karena seandainya dari, memang dari sufah, maka bukan sufi, namun sufi. Faknya tesik. Mereka sebagian orang-orang sufi menisbatkan diri bahasanya mereka adalah penerus ajaran ahlu sufah, dan kata mereka ahlu sufah itu tidak membutuhkan ajaran Nabi. Walam yursal ilaihim, dan Nabi tidaklah menjadi utusan untuk ahlu sufah. Dia waminum, diantara orang-orang sufi man yakul, ada yang mengatakan ini Allah telah memberikan wahyu pada ahlu sufah fil batin, tentang fil batin, mungkin tentang apa, tentang hakikat batini ya, atau mungkin maknanya ya, mungkin itu fil batin, tentang masalah batin, sebagaimana wahyu yang Allah berikan kepada Muhammad Lailatul Mi'raj, pada saat Isra dan Mi'raj. Fasal, maka jadilah ahlu sufah bimanjilati, sebagaimana Nabi, selevel dengan Nabi. Waha ula, dan mereka-mereka itu min farti jahlihim, karena keterlaluan bodohnya. Layaklamuna, tidak menyadari bahasanya Isra itu terjadi di Mekah, sebagaimana yang Allah firmankan surat yang, di ayat yang pertama di surat Al-Isra, maksudnya zat yang memperjalankan hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah perjalankan dengan badan dan rohnya. Karena Allah mengatakan hamba, dan hamba itu menunjukkan badan dan roh, bukan hanya roh saja. Lailan, ini aja, cuma sekedar di waktu malam, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi daerah-daerah sekitarnya. Maka ini dalil bahasanya negeri Syam adalah ardun mubarakah, adalah bumi yang berkah. Karena katakan Allah di barokna haulahu, kami berkahi daerah sekeliling Masjidil Aqsa. Sedangkan sufah tidak ada kecuali setelah Nabi di Madinah. Wakana sufatun, sedangkan yang namanya sufah, sufah itu apa? Sufah itu ya, pinggiran masjid. Ya, macam ini. Ini dinding masjid. Nah itu ada payon. Nah, maka daerah di bawahnya itu sufah. Itu untuk tempat tinggal. Ya, an-sufah, tempat tinggal. Ini yang disebut sufah. Nah, itu macam itu. Nah, tinggal di situ maka disebut an-sufah. Wa kana sufah, sedangkan sufah kalau sekarang ya mirip-mirip lah, takmir gitu. Lalu sufa. Mirip, kalau dulu kan cuma, tapi kalau dulu cuma di pinggiran, sekarang dikasih kamar kan. Lebih mulia sekarang. Makana sufaton dan sufa fitawali masjid awali di sini mungkin maksudnya adalah tawali itu bisa maknanya silih berganti. Ya, silih bergantinya masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selama ketika masih ada masjid, ya, masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzil biha, singgah di sana, tinggal di sana al-ghuraba, orang-orang yang tidak punya siapa-siapa di kota Madinah. Orang-orang yang berjaga kota Madinah dan tidak punya siapa-siapa di kota Madinah, itu yang tinggal di Sufah. Siapa itu Ghuraba atau jamak dari Ghurib? Alladzina laisa lahum ahlun wala ashab. Mereka enggak punya keluarga di kota Madinah, tidak pula ada sahabat dekat yang bisa didumplengi rumahnya. Yanziluna indahum, sehingga mereka bisa singgah di rumahnya, rumah keluarga atau sahabatnya tadi. Tidak ada, enggak punya kenalan di kota Madinah. Maka ahli sufa adalah sahabat-sahabat Nabi muhajirin yang berjaga ke kota Madinah, dan di Madinah tidak punya kenalan, tidak punya kenalan, tidak punya keluarga. Akhirnya oleh karena itu tinggal di emper masjid sementara waktu. Itu definisi ahli sufa. Fa'inal mu'minin, karena sebenarnya orang-orang yang beriman mereka berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tinggal di Madinah, maka mereka berhijrah ke Madinah. Faman, maka siapa yang memungkinkan baginya untuk yanzil, tinggal di satu tempat karena ada keluarganya atau ada kenalannya, maka dia pun singgah di sana, tinggal di sana. Faman ta'adara dalika alaihi, dan siapa yang tidak memungkinkan untuk singgah di rumah seseorang, akhirnya nazala fil masjid, dia tinggal di masjid ila ayat ayasar lahu, sampai memungkinkan baginya makanan satu tempat yang tekel ilahi, yang kemudian dia pindah ke sana. Maka cuma sementara, alus supaya sementara. Sampai kapan? Sampai punya rumah ila ayat ayasar lahu, sampai dia punya tempat, punya rumah, ya. Punya rumah di sini bukan belum tentu punya tanah, artinya ya setelah itu nanti kenal dengan penduduk Madinah, ada yang sudah CS, kemudian, nah, kemudian penduduk Madinah, oh ini saya punya rumah besar, ini kamu pakai sebagian, ini dia punya tempat yang bisa ditinggali. Maka lam yakun, bukanlah ahlus sufa itu adalah nasan manusia ayanim tertentu. Yang yulazimuna sufa, yang terus menerus tinggal di sufa. Bahkan yang namanya ahli sufa itu yakiluna tarotan, di satu waktu jumlahnya sedikit. Wa yakthuruna tarotan ukhra, dan di waktu yang lain jumlahnya banyak. Kan ada pendatang baru, orang yang hijrah ke Madinah belum dapat tempat tinggal, ya, maka jumlahnya banyak. Setelah itu merotoli satu-satu karena sudah dapat tempat. Yukim rajul fiha, maka ada seorang yang tinggal di sufa zamanan selama beberapa waktu, kemudian dia pindah darinya. Dan orang-orang yang singgah di sufa hum min jinsi sa'iril muslimin, mereka itu sama dengan kaum muslimin yang lain, sejenis dengan kaum muslimin yang lain, sama persis dengan kaum muslimin yang lain. Laisa lahum maziyah, mereka itu tidak punya keistimewaan dalam masalah ilmu, tidak pula dalam masalah ketaatan. Bahkan di antara ahli sufa ada orang yang murtad dari Islam, kemudian dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Uraniyin. Uraniyin itu siapa? Itulah orang-orang yang istau, mereka itu tidak al-Madinah, mereka itu tidak cocok dengan cuaca kota Madinah. Akhirnya jatuh sakit. Mereka adalah orang-orang yang sakit istiwa, itu sakit karena tidak cocok dengan tempat yang baru, suasana, cuaca tempat yang baru. Istarhimuha, tidak cocok. Nah, cuacanya ini sakit. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka kepada Nabi Liqa, memerintahkan mereka dengan Liqa. Yaitu apa itu Liqa? Unta yang bersusu, yaitu unta sedekah, unta zakat. Maka Nabi perintahkan orang ini itu, dan kamu tinggal di pinggiran kota Madinah. Sana ada pada padang gembalaan, ya, padang gembalaan. Sana terdapat mana binatang-binatang zakat. Ada unta-unta zakat, dan kembalikan di sana di pinggiran. Sana kamu pindah ke sana untuk sementara waktu, berobat dulu. Di sana ada unta sedekah, unta zakat, dan kamu bisa minum susunya. Fa'amarahu, maka Nabi perintahkan mereka untuk minum susu unta atau abu aliha, air kencing unta dan susu unta. Maka Nabi obati orang ini dengan suruh minum air kencing unta dan air susu unta. Nah, obatnya Nabi ini mujarab. Falamassahu, ketika mereka telah sehat, akhirnya mereka minum susu unta dan air kencing unta, dan sembuhlah sakitnya. Setelah sehat, mereka malah murtad. Sudah pertama kali padahal mereka berhijrah, muslim masuk Islam kemudian berhijrah ke kota Madinah, malah sakit dan disuruh ke pinggir kota Madinah untuk berobat. Setelah berobat malah murtad. Wah, ini banyak unta, malah tergiur dunia, akhirnya murtad. Kota Lu'ai, setelah sehat mereka malah membunuh yang bertugas untuk menggembala unta-unta sedekah tersebut, unta-unta zakat tadi. Wastaku, dan mereka bawa semua azud unta, unta tersebut kemudian dibawa semua. Akhirnya Nabi mengutus seseorang untuk mencari mereka. Akhirnya didatangkanlah mereka ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bisa dikejar, ditangkap. Oh, kalau bawa unta kan tetap gak bisa lari kencang. Tinggal bisa selesai kau kuda, cepat. Karena bawa unta, belum ada tak lagi ya. Pak Utiabim lalu didatangkanlah mereka di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi kemudian memberikan hukuman pada mereka karena mereka telah murtad, terus bunuh, murtad, bunuh dan bawa unta zakat. Maka Nabi berikan hukuman dengan dipotong tangan mereka dan kaki mereka. Dipotosi tangan dan kakinya, habis. Setelah itu sumirat a'yunuhum, dicukilah mata mereka. Lihat footnote 4. Di footnote 4, kahalah bimasa mirmahmiyah, dicelai namun dengan paku panas. Mayukal samalat artinya fukiat, dicukil. Wadahaba mafiha, dan hilanglah apa yang ada di dalamnya. Nyukil matanya sehingga dibuanglah bola matanya. Nyukilnya pakai paku panas. Watarkum fil harah, kemudian Nabi biarkan mereka di harah. Harah itu gunduan batu hitam, batu hitam warnanya hitam, kena sinar matahari panasnya lebih panas. Kemudian orangnya ditaruh di dan batu hitam. Di kota Madinah itu ada dua harah. Dan itu menjadi tapal batas kota Madinah. Maka Madinah itu diantara bainah haratain, diantara dua harah. Harah itu segundukan, yang segundukan batu berwarna hitam. Batunya batu hitam. Dan mereka ditaruh di situ. Akhirnya mereka minta air, minta minum, dan Nabi tidak memberi minum pada mereka. Akhirnya mereka mati. Nah ini Ansufah ini berhijrah dan dia tinggal di masjid. Setelah itu malah murtad. Dan hadis tentang Urani ini ada dalam Sahihain, dalam Bukhari dan Muslim, dari Anas. Wafihi annahum nazalu sufata fakana yanziluha mislu ha'ula'i wa nazalaha min khiyaril muslimin Sa'du ibn Abi Waqqasin wa huwa afdalu man nazala bi sufati thumma taqala anha wa nazala Abu Ghayrata wa ghayruhu waqad jama'a Abu Abdurrahman As-Sulami tarikha man nazala sufata. Dan dalam hadis tersebut dikatakan bahwasanya Uraniyin ini tinggal di Suffah. Maka yanziluha yang tinggal di Suffah itu adalah semisal orang-orang kayak ini yang tidak punya tempat di kota Madinah. Wa nazala dan juga singgah di Suffah ini min khiyaril muslimin, di antara kaum muslimin yang terbaik, di antara sahabat yang terbaik adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah manusia yang terbaik yang pernah jadi penduduk Suffah, yang pernah singgah di Suffah. Ini kata Syekhul Islam, manusia yang paling afdal, yang termasuk dalam jajaran sahabat yang mulia, sahabat-sahabat istimewa, itu adalah yang paling afdal penduduk Suffah, ahli Suffah yang pernah singgah di Suffah, yang termasuk yang adalah manusia yang paling afdal adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Suman takolah anha, kemudian saat bin Abu Waqqas pun pindah dari Suffah. Demikian juga yang pernah singgah di Suffah adalah Abu Hurairah dan yang lainnya. Dan Abu Abdurrahman As-Sulami telah mengumpulkan sejarah, yaitu biografi manazala Suffata, orang-orang yang sahabat-sahabat yang pernah singgah di Suffah. Artinya di sini ada daftar sahabat-sahabat yang pernah singgah di Suffah. Wa amal ansar falam yakunu min ahli sufati wa kadzalika akabirul muhajirin ka Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman bin Auf wa Abi Ubaidah ibn Jarrah wa ghairihim lam yakunu min ahli sufati. Adapun sahabat ansar falam yakunu, maka mereka bukanlah ahli sufah. Tidak ada satupun ansar yang jadi ahli sufah karena mereka punya rumah. Demikian juga para sahabat-sahabat senior Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah dan yang lainnya, lam yakunu min ahli suffah, tidak ada satupun dari mereka yang jadi ahli suffah. Sahabat senior yang jadi ahli suffah cuma Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat senior yang lain tidak ada yang jadi ahli suffah. Demikian wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.